pernah bilang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar RRI radio kesayangan kita yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikannya kekuatan iman dan kesehatan jasmani dan rohani. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama lagi kita akan memperingati hari kelahirannya. Suatu hal yang perlu kita cermati dan kita kita yakini bahwa sebenarnya memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi sebenarnya keagungannya kita tetap sampaikan di setiap hari. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita ucapkan lewat selawat yang kita baca di dalam setiap salat. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Nabi Muhammad yang cintanya kepada kita tiada batas dan tiada bertepi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surat Al-An'am ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Maha suci Allah. Ini merupakan kajian yang sangat terkait erat dengan ayat 2 dari surah Al-An'am. Wa huwal ladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamman indah tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Kaitannya apa? Kita berpikir, masa begitu banyak manusia Allah tahu semua, pasti ada yang selip gitu ya kan. Maka di sini Allah mengatakan tidak, hari berbangkit itu pasti dan perhitungan Allah itu akurat. Bayangkan manusia zaman sekarang saja dengan kecanggihan alat teknologi dapat memantau bumi ini dari dunia satelit. Itu mungkin zaman Nabi Muhammad, zaman Adam itu belum ada itu, saya rasa, dunia alat seperti satelit yang bisa memantau. Dan dengan kecanggihannya kita sekarang di internet dapat menggunakan fasilitas satelit itu untuk melihat pulau di negara manapun, bahkan sampai jalan yang terkecil pun di lorong manapun kita bisa melihat melalui internet dari kecanggihan alat satelit yang disebutkannya. Itu ciptaan manusia yang akal pikirannya dititipkan Allah kepada dia, akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia itu. Bagaimana pula dengan Allah yang menciptakan manusia? Bagaimana pula Allah yang menciptakan pemilik akal pikiran manusia itu? Tentu hal itu lebih mudah bagi Allah. Maka maha benar ketika Allah mengatakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah mengetahui yang rahasia dan yang nyata. Wa ya'lamu ma taksibun, dan apa yang kita usahakan. Jadi jangan pernah berpikir ada yang terlewat di sisi Allah. Kalau perbuatan jahat, jangan pernah berpikir ketika saya melakukannya di malam hari gelap gulita tidak ada yang tahu. Karena sebenarnya kata ibu bintu Laban, Yusuf perdana ya, bintu Laban, wanita penjual susu, mengatakan ketika ibunya mengatakan, "Wahai ibu, wahai anakku, campurkanlah air susu dengan air putih, karena apa? Sekarang harga susu mahal. Kalau dicampurkan mungkin dijual kita lebih banyak untungnya. Permintaan banyak sementara persediaan sedikit." Yeah. Jadi katanya, "Kalaulah Umar tidak melihat wahai ibuku, maka yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Fa aina Allah," katanya. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita. Mungkin orang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Suatu hal yang menarik dari kisah ini, orang yang mengatakan Ainullah, yakin benar dia kepada Allah, si perempuan tadi akhirnya menjadikan jalan menuju istri yang soleh dari anak Khalifah Umar bin Khattab, yang dari kelahiran mereka melahirkan juga seorang raja yang sangat, khalifah yang sangat bijaksana, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini merupakan pembelajaran, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, bila itu ditekuni dan diyakini, ini adalah pengawasan melekat bagi bangsa Indonesia yang sekarang terjangkit oleh penyakit yang namanya korupsi. Iya. Mungkin salah satu kisah lain adalah ketika Umar berhadapan dengan seorang anak gembala, ya. Umar bilang, ini ku beli saja ini, apa ini, kambing ini. Nah, nanti kau bilang aja diterkam sama binatang buas, kan gak tahu tuanmu, katanya. Kata anak gembala tadi, memang tuanku tidak tahu, tapi Tuhan pencipta tuanku dan aku akan mengetahui segala apa yang kulakukan. Begitu katanya. Iya, Ustaz Jenal, kalau kita perhatikan dari kisah-kisah para sahabat terdahulu dan juga para ulama salafus saleh kita, begitu kuat keyakinan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini keyakinan itu boleh dikatakan sudah sangat berkurang dari dalam diri kita. Ini kira-kira apa penyebabnya nih, Ustaz? Iya. Sering kita sampaikan bahwa para salafus soleh, ulama-ulama zaman dahulu, atau memang masyarakat salafus soleh itu membiasakan diri hidup dengan Al-Quran. Yang banyak cara ya untuk menjadi keimanan itu bertambah tinggi. Tetapi diantaranya mereka adalah membiasakan membaca Al-Quran dan merenungi ayat demi ayat dari Al-Quran yang mereka baca. Maka kita sering membaca di Ulumul Quran, kitab yang mengkaji tentang Al-Quran, bahwa ulama itu membiasakan diri khatam Quran sebulan sekali, Pak Ustaz. Sebulan sekali itu khatam. Bahkan kita pernah menemukan Imam Syafi'i itu 3 hari khatam Quran. Berarti 1 hari dia membaca 10 juz. 3 hari 30 juz. Dia baca itu untuk sholat. Bukan ini beban bagi mereka, ini adalah satu kenikmatan. Jadi mereka menikmati Al-Quran tadi, menikmati sholat dengan Al-Quran tadi. Kita juga di Mesir sampai sekarang masih ada tradisi bahwa pada waktu bulan Ramadan, kita di masjid manapun sholat akan menemukan target khatam Quran di bulan suci Ramadan. Satu juz setiap malam. Satu juz setiap malam, jadi 30 malam 30 juz. Ini merupakan sentuhan-sentuhan alami yang akhirnya memproses diri menjadi bertambah yakin dan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu catatan penting itu, Ustaz Perdana, bahwa obat yang paling mujarab itu bukan begitu diminum langsung sembuh. Dia berdampak lama, dia memang berproses lama, tapi berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia yang sakit tadi. Begitu juga lah dengan Al-Quran, dibaca memang sebulan sekali dia hafal, tetapi dampaknya sangat positif bagi kelangsungan hidup, tidak saja secara individu, tapi juga masyarakat. Iya, kehidupan mental dan jiwanya ya. Iya. Iya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, bahwasanya Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Allah memulai kalimatnya dengan wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Bahwasanya Allah lah yang patut disembah, baik yang ada di langit maupun yang ada di atas permukaan bumi ini. Tidak layak sebenarnya bagi seseorang yang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersekutukan Allah. Itu sudah pasti. Makanya adalah suatu dosa yang sangat besar ketika dia benar-benar merasakan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya, tapi dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah adalah suatu hal yang mutlak, dan mempersekutukan Allah adalah suatu larangan yang paling keras yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan Al-Qur'an. Tapi satu hal yang sangat disayangkan adalah ketika orang-orang tidak melihat seperti ini. Saya katakan seperti ini ya. Lebih percaya kepada ciptaan Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Allah orang ada para penyembah patung, penyembah matahari, penyembah api dan sebagainya itu yang lebih mempercayai keberadaan hasil ciptaan Allah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yeah. Saya kira ini juga berangkat daripada mungkin salah satunya tidak mengetahui tentang hakikat zat Allah itu, ya, kebenaran Allah, dan juga tidak mau mendalami secara lebih dalam ilmu-ilmu agama. Akan tapi pada saat seseorang mengetahui bahwasanya Allah itu adalah pencipta dirinya yang memberi nikmat kepada dirinya, maka dia tidak akan sungkan dan tidak akan pernah merasa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin nampak dari gambaran perbuatan para sahabat ketika mereka benar-benar menikmati pelaksanaan ibadah itu, ya. Kalau dari sejarah kita bisa melihat bahwa kota Madinah itu kalau malam itu hidup, ya, tapi hidupnya bukan hidup dengan suara musik, kafe-kafe di jalanan yang penuh dengan orang, tidak seperti itu. Tapi karena mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Kalau kita sekarang ini malam itu diisi dengan foya-foya, diisi dengan suasana-suasana untuk melepaskan penat, dugem, dunia gemerlap. Akan tetapi para ulama kita dulu, para sahabat dan para salafus saleh kita dahulu mengisi malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya sudah kita ini sudah jauh ya dari gambaran kehidupan sahabat ini. Benar sekali Pak Ustadz, bahwa kejauhan kita itu karena kita tidak menikmati bahwa bersama Allah itu adalah indah, masa-masa yang indah bersama Allah. Kita merasa bahwa ketika kita bersama Allah sujud di hadapannya itu adalah masa-masa yang susah. Kita merasa bahwa sholat yang 5 menit itu begitu lama, panjang sekali waktunya. Dan dia merasa ketika ada ustadz yang panjang sedikit bacaannya, dia sudah ngeluh. Kalau tahu ustadz ini sholat sekali lagi jadi imam, aku bagus gak usah sholat dengan dia. Atau diusahakan bagaimana masbuk. Ini kan karena apa? Karena tidak menikmati saat-saat bersama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah telah menjelaskan, dan sebelumnya juga telah dijelaskan, bahwa Allah yang menciptakan alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Untuk langit dan bumi Allah telah menciptakannya. Untuk diri kita Allah menciptakannya. Dan kemudian Allah lah yang ada di langit dan bumi yang layak untuk disembah, dan dia Maha mengetahui. Habis itu apalagi yang kita takuti sebenarnya? Kenapa kok kita tidak mendekat kepada Allah dan menikmati kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Ketika diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dan itu ilustrasi yang sangat sederhana, ketika anak kecil berjalan dengan ayahnya yang pada waktu itu dia cuma sekedar seorang ayah, tentu saja anak kecil yang lain tidak akan berani mengganggu anak kecil yang berjalan dengan ayahnya. Ada ayahku ini. Bahkan ketika berantem dia cuma berani bilang, awas ya, kuadukan kepada ayahku. Apalagi ketika dia berjalan bersama ayah. Ini ilustrasi yang sederhana. Ketika manusia bersama dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan kita, apalagi yang harus kita takuti? Maka sebenarnya saat-saat bersama Allah itu adalah saat-saat yang indah. Maka di sini huwallahu fis-samawati wal ard. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Maka suatu hal yang menjadi pembelajaran menarik surah Al-An'am ini bila dikaitkan dengan surah Al-Maidah, ketika Allah berkata, "Anta qultal linnasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, engkaukah yang berkata, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah?" Maka dia mengatakan, subhanak, tidak mungkin ya Allah. Dan ayat ini mengatakan, huwa Allah. Jadi sebenarnya yang layak disembah itu cuma Allah yang Maha Esa. Dan ini merupakan suatu nikmat. Nikmatnya bagaimana? Banyak orang sekarang mengetahui adanya Tuhan, tetapi susah, mana Tuhan itu? Ketika disembah, rupanya salah. Maka disebutkan, a'ilahun ma'Allah, adakah Tuhan selain Allah? Kenapa? Karena begitu banyak orang yang bingung dan tidak menemukan Tuhan yang betul-betul diyakininya. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam di ayat ketiga ini, setelah di ayat pertama kita mengucapkan alhamdulillah, di ayat ketiga ini kita menemukan satu pernyataan yang lugas dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak usah susah-susah mencari siapa itu Allah, siapa Tuhanmu, karena inilah aku, huwallah, Tuhan di langit dan di bumi. Tuhan bagi penguasa alam semesta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, karena para filosof sudah susah-susah mencari siapa hakikat Tuhan, dan Islam telah mengajarkan inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak untuk disembah. Iya, artinya sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Di dalam penutup Allah juga mengatakan wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Jadi tidak usah bingung-bingung dengan segala tindakan yang ingin kita lakukan. Artinya, kalau kita ingin melakukan perbuatan baik, pasti dilihat oleh Allah. Kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, juga Allah melihatnya dan pasti Allah akan berikan sanksi atas perbuatan kita itu. Jadi sebenarnya secara syariatnya manusia itu sudah dipermudah, bukan dipersulit. Karena apa? Karena sudah diberikan ini hal yang pasti. Ketika Anda melakukan kebaikan, Anda pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Dan ketika Anda melakukan perbuatan jahat, tidak usah ragu bahwa pasti Anda akan kena sanksi atas perbuatan Anda itu. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ketiga surah Al-An'am ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya bersyukurlah kita sebagai umat Islam karena kita memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan ataupun yang kita nyatakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi, menciptakan kita, mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi, yang timbul dari keyakinan itu adalah kebahagiaan. Biarlah kita mungkin hina dipandang manusia, tetapi yakinlah ketika kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita besar di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia Maha mengetahui apa yang ada di balik niat setiap perbuatan kita. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Perdana, mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari demi hari bertambah baik, baik dalam kesehatan dan baik juga dalam keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.